Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimakumullahu ta'ala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesihatan dan keberkatan daripada Rabbul Jalal. Kita baru saja beberapa minggu selepas meninggalkan Syahrul Ramadan, dan kita senantiasa lah berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan, dan agar kita semua mendapat segala fadilat yang terkandung dalam bulan tersebut, terutama sekali Lailatul Qadar dan juga pahala-pahala yang lain dan seterusnya, agar Allah Azza wa Jalla menjumpakan kita ataupun menemukan kita sekali lagi dengan bulan tersebut pada tahun akan datang. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, yang dihormati sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya dapat lagi bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan di sini, di Masjid Baitulubung ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati semua ahli jemaahnya dan mereka yang mendirikan solat dalamnya dan mereka yang mengimarahkannya. Semoga Allah Ta'ala memelihara masjid ini dan juga para jemaahnya dengan penjagaannya yang agung. Dan semoga dakwah kita di sini, majlis-majlis ilmu kita di sini terus menerus mekar dan terus menerus berjalan demi menegakkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, antara soalan yang sering ditanya oleh orang ataupun manusia ialah tentang boleh ataupun tidaknya kita menjampi ataupun meruqyah. Dan ini kuliah yang saya pun dah lupa beberapa kali. Sekadar kita nak revision ataupun kita nak ulang kaji ruqyah dengan makna jampi. Kita masih lagi dalam topik ruqyah, masih tak habis lagi. Dan bab ruqyah ataupun dalam buku saya, Pengubatan Islam Antara Fakta dan Auta ini, bab ruqyah antara bab yang terpanjang dalamnya. Kerana apa? Sebab terlalu banyak isu yang bersangkut paut dengan ruqyah, dan saya merasakan sangat perlunya satu bab yang khusus yang membicarakan tentangnya. Dan saya tahu memang banyak buku-buku yang ada di pasaran, contohnya Hukum Hakam ataupun Halal Haram Ruqyah oleh Ustaz Musdar Bustamam Tambusai, sahabat saya dari Indonesia. Tak pernah jumpa tapi kita kenal lah. Beliau juga menulis buku Halal Haram Ruqyah, satu buku yang cukup nafis, cukup lengkap. Kalau berminat boleh beli, boleh order di masa Indonesia. Dan kita juga ada Ahkamul Ruqa wa Tamaim oleh Dr. Fahad As-Suhaimi, tesis ataupun risalah doktorah daripada Universiti Islam Madinah dan sebagainya. Terlalu banyak buku yang tulis tentang ruqyah, tetapi masih lagi banyak lagi timbul isu-isu yang berkaitan dengan ruqyah, ya. Jadi malam ini kita tengok persoalan yang sering ditanya oleh sebagian orang. Kita lihat muka surat 162 bagi sesiapa yang ada buku ini. Siapa yang tak ada lagi buku boleh berhubung dengan saudara kita, akhuna Nir Akbar. Ya, dia ada jual buku ni, boleh berurusan dengannya di luar untuk pembelian buku kalau nak, kalau berminat. Dan orang banyak bertanya, ya, adakah Orang yang berubat ataupun yang berikhtiar mencari ubat dan penawar, termasuklah ruqyah, adakah ia menghapuskan tawakal pada Allah? Ini soalan yang sering ditanya. Ya, bukankah kita patut bertawakal? Kata tawakal ni patutnya kita tahan sajalah sakit kita. Sakit demam ke apa ke, denggi ke, malaria ke, sakit campak ke, tahan saja, tak payah berubat. Itu namanya tawakal. Kalau kena rasuk, kena sihir, kena santau, tak payah ruqyah. Tak payah panggil ustaz ruqyah, tak payah ruqyah. Tak bertawakal namanya. Adakah benar dakwaan sebegitu ataupun kefahaman yang sebegitu? Lebih-lebih lagi di kalangan mereka yang yang belajar lah, di kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, yang masya Allah mereka ni sangat bersemangat menuntut ilmu. Dia kata, ustaz, tidak ada ruqyah. Ruqyah ni tak baik, tak payah dalam Islam. Nabi tak suruh ruqyah. Terkejut saya kan. Sejak bila Nabi tak suruh ruqyah pula ni? Nabi kata, la ruqyata, tidak ada ruqyah illa min ainin aw huma ataupun wahuma, okay, okay. Tidak ada ruqyah kecuali untuk ain dan sengatan binatang berbisa. Itu hadis ni ustaz. Yalah, itu satu hadis. Ada berapa puluh yang kamu lupa baca. Itu baru satu hadis. Ya, ada berapa puluh lagi hadis yang kamu terlupa baca. Al-Imam Nawawi dia kata apa, dia komen pada hadis tersebut. Ada riwayat lafaz yang lain, la ruqyata illa min ainin wa hummatin wa wanamlah. Ataupun maksudnya tidak ada ruqyah, tidak ada jampi. Maksudnya tak boleh jampi kecuali terhadap penyakit ain. Ain tak, saya dah terangkan tentang ain tak? Kita dah masuk bab ain ke belum kat sini? Belum lagi. Penyakit ain, penyakit bukan penyakit mata tapi penyakit akibat pandangan mata. InsyaAllah mungkin bulan depan, insyaAllah khusus untuk ain. Kita cerita bab ain. Banyak yang masih kita kurang faham tentang apa itu penyakit ain. Penyakit ain ni seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qalam. Dalam surah Al-Qalam Allah kata apa? Wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra. Hampir-hampir sahaja orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, ya, menjatuhkan engkau ataupun membinasakan engkau dengan pandangan mata mereka. Ya, Allah Ta'ala sebut orang kafir Quraisy ini boleh membinasakan Rasulullah SAW hanya dengan pandangan mata. Itulah ain. Ain yang mana pandangan mata yang disertai dengan hasad. Ya, dan Allah merujuk tentang ain ini dalam surah Al-Falaq. Min syarrin nafasati fi min syarri hasidin idza hasada. Min syarri hasidin idza hasada, daripada kejahatan orang yang berhasad ketika dia sedang berhasad. Nah, faham tak faham tu ayat Allah Taala tu? Pandangan mata orang yang ada hasad dengki ketika sedang berhasad. Itulah dia ain. Penyakit ain. Ini jadi kata hadis tadi Nabi kata tidak ada ruqyah kecuali kerana penyakit ain atau humah. Humah ini bermaksud sengatan binatang yang berbisa. Wa namlah, namlah ni alsa ataupun segala bentuk penyakit yang berbentuk rashes. Rashes tu rashes, apa ni, gatal-gatal, apa ni, tumbuh-tumbuh, apa nama tadi, macam kita kata apa, kemerah-merahan, itu penyakit namlah. Kalau kena penyakit-penyakit ni baru boleh ruqyah. Al-Imam Nawawi dia explain, dia kata apa, bukan bermaksud Nabi SAW kata ruqyah itu hanya khusus untuk tiga penyakit tersebut. Bukan maksudnya begitu. Tetapi yang sebenarnya hadis tersebut Nabi SAW ditanya tentang boleh ke ruqyah tentang tiga penyakit tersebut. Ya Rasulullah, boleh ke kita ruqyah penyakit ain, humah dengan namlah? Nabi kata tidak ada ruqyah. Maksudnya yang lain tak boleh ruqyah, boleh ruqyah yang tiga ni. Tetapi ia membawa maksud apa? Sebab dalam bahasa Arab ni, kita kena faham bahasa Arab ni, ada, kita kata apa, ada perkataan yang bermaksud yang seolah-olah dia mencegah yang lain, tetapi tidak sebenarnya. Ya, sebagai contoh hadis tentang, hadis At-Tirmizi tentang Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk syurga. Tapi adakah ia menafikan Allah mempunyai lebih 99 nama? Tidak. Faham maksud saya? Jadi gitulah lebih kurang. Jadi maksudnya, tiga penyakit tersebut ditanya, boleh ke ruqyah untuknya? Maka Nabi jawab, boleh. La ruqyata illa min aynin au huma au namlah au kama qala. Dan Imam An-Nawawi sebut lagi, dan banyak lagi hadis yang mana Nabi SAW meruqyah selain daripada penyakit tersebut. Nabi SAW meruqyah diri dia sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul Allahu samad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Nabi sapu badan dia. Ya. Dan ketika Nabi jatuh sakit, Aisyah yang meneruskan sunnah tersebut. Aisyah baca pada tangan Nabi dengan tangan Nabi sendiri, dan dia sapukan dengan tangan Nabi sendiri. Itulah ruqyah. Adakah Nabi kena ain masa itu? Adakah Nabi kena gigitan binatang masa itu? Adakah Nabi kena ulcer ataupun penyakit rashes masa itu? Tidak. Ya, banyak lagi contoh-contoh lain yang mana Nabi SAW sendiri melakukan ruqyah dan menyuruh sahabatnya melakukan ruqyah. Ada orang yang kena demam. Ya, ada orang yang kena sengatan kalajengking. Misalnya, ya, mereka tanya, "Ya Rasulullah, kamu telah melarang kami, anda telah melarang kami daripada melakukan ruqyah, tetapi kami telah meruqyah orang yang terkena sengatan binatang, sengatan kalajengking." Nabi kata apa? "I'ridu 'alayya ruqyakum." Dah tunjukkan padaku ruqyah kamu tadi. Apa yang kamu baca? "Wala ba'sa bir ruqya ma lam yakun fihi syirk." Maka tidak mengapa membaca jampi-jampi yang tidak ada syirik di dalamnya. Jadi, hukum asal ataupun hukum ruqyah ini harus selagi mana tidak ada syirik di dalamnya. Kalau ada unsur syirik ataupun unsur yang tidak diketahui, maka ditinggalkan, diragukan. Baik. Jadi adakah dosa ataupun adakah kita kata tak bertawakal pada Allah Taala kalau kita melakukan ruqyah ataupun minta diruqyah? Okey. Hadis ini tuan-tuan dan puan-puan ataupun perkara ini tuan-tuan, dia berasal daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh ramai imam hadis, dan antaranya dalam sahih Bukhari dan Muslim, iaitu hadis apa? Hadis tentang 70 umat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab. Ya. An Imran bin Husain, hadis Imran bin Husain. Bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati 70 alfan bighairi hisab." Akan masuk syurga daripada umatku seramai 70,000 tanpa hisab. Dan dalam hadis yang lain, bila azab, wala azab, dan tanpa azab, tak kena hisab, tak kena azab. Qalu, kata sahabat, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Qala humul ladzina la yastarkun wala yatatayyarun wala yaktaunu ala rabbihim yatawakkalun. Yang ini orang-orang yang mana mereka tidak apa, la yastarkun. Nanti saya explain apa maksud yastarkun. Wala yatatayyarun, yang ini mereka yang tidak mempercayai dengan tiarah. Tiarah ni kalau bahasa orang Melayu, sihan. Tak percaya dengan sihan. Wala yaktaun, tidak melakukan tempelan besi panas, kai, melakukan kai ataupun kaiyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi hadis ini telah menyebabkan ramai orang salah faham. Bahkan ada juga hadis yang mana syaz, lafaz dia syaz, ini ganjil, yakni dia menggantikan lafaz wala yaktaun dengan wala yarkun. Walau bagaimanapun lafaz la yarkun, kalau antum jumpa, kalau tuan-tuan jumpa hadis yang mana dia kata la yarkun, yakni mereka tidak meruqyah, hadis itu syaz. Syaz maksudnya hadis itu ganjil, tidak dipakai sebagai hujah. Hadis syaz dengan sendirinya dhaif. Jadi hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sebut la yastarkun, membawa maksud mereka yang tidak meminta diruqyah. Mereka tak minta diruqyah, dan mereka tidak percaya pada sial, tiarah. Orang Arab jahiliah dahulu, mereka percaya dengan tiarah, sial, sama macam orang Melayu. Kalau kita kupas tajuk apa ni, kepercayaan orang Melayu ni masya-Allah banyak, terlalu banyak. Ada yang sudah ditinggalkan, ada yang masih lagi sampai sekarang pun ada. Ketika ibu saya meninggal dunia tahun lepas, selepas memandikan jenazah, atau ada orang tua lah, orang tua yang saya tak tahu dia siapa, tapi dia salah seorang yang in charge lah bab-bab jenazah ni. Dia kata, anak tak ambil kain, sapu dekat muka jenazah, bawa balik. Dia kata, apa hal? Saya kata, kenapa? Eh tak, untuk bagi kat anak-anak lah, anak-anak kecil, sapu kat muka dia orang. Saya kata, amalan apa ni pakcik? Kami tak, saya tak percaya benda macam tu. Buat apa? Itulah kepercayaan apa tu? Badi mayat. Mereka percaya dengan badi. Oi, masih percaya lagi dengan benda-benda Allah macam tu. Padahal kita dah kurun ke-21. Malaysia baru. Masih lagi orang masih percaya benda lama. Jadi, tuan-tuan, la yatatayarun, ataupun mereka tidak mempercayai tentang sial. Mereka yang ini orang jahiliah sebelum Islam, mereka kata kalau burung itu terbang ke arah sana, hanya ke arah tertentu, maka ia tanda yang baik. Teruskanlah perjalanan, musafirlah. Tapi kalau kita baru keluar rumah, tengok-tengok burung terbang ke arah yang bertentangan ataupun ke arah yang arah yang lain, maka dia kata, oh ini tanda sial, ini tak boleh keluar. Kita postpone kita punya musafir kita esok. Begitu juga dengan sebahagian kaum. Bahkan benda macam ni di kalangan Dayak, orang Iban di Sarawak pun sama, mereka percaya dengan burung. Dan itulah namanya tiarah. Sebab apa? Asal daripada perkataan toyer. Toyer ni apa? Flight, terbang. Sebab tu disebut toirah, kapal terbang. Toirah, burung. Okay? Toyer ni flight, penerbangan. Ia bergantung pada. Sebab tu disebut la, Nabi kata apa? Apa nama tadi? Inna tiarata syirk. Inna tiarata syirk. Inna tiarata syirk. Sesungguhnya tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik. Percaya pada tiarah ini sesuatu yang syirik. Mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini menafikan qada dan qadar Allah. Menafikan qada dan qadar Allah dan memberikan sifat, apa dia? Sifat penciptaan ataupun sifat menentukan takdir pada makhluk, pada perjalanan burung, bukan pada kuasa Allah Ta'ala. Tak ada kena-mengena. Sebab tu Nabi kata satu hadis, jangan, benda ni jangan membuatkan kamu lemah. Benda percaya pada sial ni, ini semua anggapan-anggapan orang sahaja. Jangan kamu dilemahkan dengan benda ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, hadis ini telah menimbulkan tanda tanya dan juga ketidakselesaan di kalangan sebahagian orang Islam, terutama sekali mereka yang mengaji sunnah, mengaji hadis ni. Yang saya nak explain, bila kita ngaji, bila kita belajar hadis ni, kita hadis ni, kita tak boleh baca satu hadis dan buat kesimpulan. Kita kena tengok kepada penerangan para ulama, syuruh al-hadis ataupun syarah-syarah hadis. Ada banyak penerangan oleh para ulama yang terdahulu, yang mana itu penting untuk kita supaya kita faham apakah makna sebenar hadis tersebut. Kita tak boleh buat kesimpulan sendiri. Lebih-lebih lagi kita duk baca kitab terjemahan. Baca kitab Arab tak reti, kita baca kitab terjemahan, dan kita hanya sebabkan membaca kitab terjemahan, maka kita pun merasa kita sudah alim. Itu salah. Itu sikap yang agak kurang tepat lah, kurang betul. Jadi tuan-tuan, kita lihat muka surat yang seterusnya, muka surat 164. Sesungguhnya para ulama berbeza pendapat dalam hal ini, dan mereka terbahagi kepada dua golongan. Nampak tak? Khilaf ulama. Nak explain pasal hadis ni pun ulama khilaf. Jadi tidak ada satu kata putus yang betul tentang penerangan sebenar hadis. Cuma nanti di hujung nanti kita akan lihat tarjih ataupun pilihan pendapat yang paling kuat oleh Dr. Fahad As-Suhaimi. Pendapat yang pertama dipilih oleh Al-Imam Ahmad Al-Khattabi Al-Qadhi Iyad Imam Nawawi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan selain mereka yang mengatakan menjampi atau membaca ruqyah memberikan kesan terhadap kesempurnaan tawakal. Memberi kesan terhadap kesempurnaan tawakal. Golongan ini berdalilkan kepada dalil-dalil berikut, yakni hadis yang pertama tadilah, hadis yang kita sebutkan tadi daripada Imran bin Husain, akan masuk syurga dengan umatku 70 ribu orang tanpa hisap. Sahabat ditanya, sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab baginda, mereka adalah orang yang tidak meminta dijampi, tidak mempercayai sial dan tidak berubat dengan besi panas. Tahu tak besi panas? Ubat dengan besi panas. Ha? Macam Rainbow. Tak pernah tengok cerita Rainbow. Masa saya kecil-kecil tu suka tengok cerita Rainbow. Rainbow bila dia kena tembak kan, ha, dia pun ambil pisau, dia panaskan pisau Rainbow tu, lepas tu dia tempelkan pada luka tersebut, nak bagi cepat cepat sembuh, supaya luka tu cepat tutup. Ha, itu nama maksudnya kai. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka sepenuhnya. Dan juga hadis Al-Aqqar bin Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan kepada bapanya bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan kai ataupun menjampi, maka sesungguhnya dia telah berlepas diri daripada tawakal kepada Allah. Baik, maka saya bawakan perbincangan. Kedua-dua hadis ini menunjukkan meminta agar dibacakan jampi adalah tidak disukai ataupun makruh. Maksudnya kita minta orang bacakan ruqyah pada kita, perbuatan tersebut tidak disukai, makruh. Sebab apa tuan-tuan? Saya explain. Bismillah. Pada dasarnya ruqyah jampi ini sama dengan doa. Bahkan ar-ruqyah ialah salah satu jenis doa. Okay? Makna ruqyah dari segi syarak ialah al-unzah, yakni doa-doa yang dibaca untuk memohon perlindungan dan kesembuhan daripada penyakit. Itu maksud ar-ruqyah dari segi syarak. Dari segi bahasa, ar-ruqyah ialah apa? Jampi, ya, jampi. Ha? Sama makna dengan tamimah. Ar-ruqyah, tamimah lebih kurang sama maksud. Jadi, sebagaimana doa-doa yang lain, lebih afdal kita baca sendiri ke kita minta orang lain baca? Ha? Lebih afdal kita baca sendirilah. Kita nak minta apa dengan Allah Ta'ala, kita doa sendiri. Kita nak minta hajat, kita nak minta apa nama, perlindungan daripada Allah, kita nak minta rezeki daripada Allah, nak minta kekayaan, kecukupan daripada Allah, kita minta direct pada Allah Ta'ala. Bukan kita minta orang lain doa. Boleh minta orang lain doa, kan? Tetapi bukanlah setiap masa. Ada benda-benda tertentu kita boleh minta. Misalnya katalah orang tu dia pergi haji, pergi umrah, mungkin sebab tanah haram tu doa lebih mustajab, so kita minta doakan untuk kita. Bahkan memang ada hadis yang di mana Nabi SAW nak menyebutkan siapa orang yang mendoakan untuk saudaranya dalam keadaan yang ghaib, yang ini keadaan yang tidak diketahui, maka ada malaikat yang menganginkannya dan memohon supaya diberikan perkara yang serupa untuknya. Jadi boleh kita doa untuk orang lain, cuma perbuatan kita duk minta ke orang, meminta-minta, tidak disukai. Sebab ar-ruqyah ini adalah doa dan juga bacaan yang kita bacakan untuk memohon Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit kita ataupun melindungi kita daripada segala sesuatu. Al-Khattabi mengatakan apa yang dimaksudkan dengan dalil ini ialah meninggalkan perbuatan meminta-minta dijampi, kerana bertawakal kepada Allah dan redha terhadap ketentuannya dan ujiannya. Apa dimaksudkan yang kita perlu faham hadis ini, bila kata la yastarkun, dan para ulama menjelaskan makna tidak minta dijampi ialah mereka bukan setakat tidak minta dijampi, tetapi bahkan mereka tidak menjampi sama sekali, tidak berubat sama sekali. Ini yang kita lepas pandang. Dia bukan, oh, aku tak jampi lah, aku makan penadul saja. Jadi aku nak termasuk dalam golongan 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisap. Aku tak jampi, aku tak ruqyah, aku makan ubat je. Nah, dah terkeluar daripada golongan tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena faham, 1400 tahun yang lepas, ubat yang utama sekali ataupun ubat yang paling senang, paling cepat nak dapat ialah jampi. Memang itulah ubat orang zaman dahulu, jampi. Hatta di kalangan orang Melayu pun sama, masyarakat pun sama, bomoh-bomoh, dukun-dukun Melayu, jampi, mentera. Arab pun sama juga. Sebab itu dalam satu hadis disebutkan orang-orang Badui, mereka biasa meruqyah daripada sengatan kalajengking. Ada orang kena sengat kalajengking dan mereka pun meruqyah dengan ruqyah apa? Ruqyah yang bukan daripada Islam, ruqyah Arab. Sebab tu mereka mai pada Rasulullah, mereka tanya, "Ya Rasulullah, apa pendapat engkau?" Tu Nabi kata, "Tunjukkan ruqyah engkau." Sebab kalau dia ruqyah gunakan doa, kalau dia ruqyah gunakan ayat Quran ataupun doa yang maksur daripada hadis, Nabi tak ada tanya dah. Disebabkan mereka berdoa menggunakan perkataan ataupun kalimah yang lain daripada Quran, yang lain daripada hadis, yang ini yang diamalkan sejak turun-temurun dahulu. Sebab itulah Nabi tanya, "Ayaradu alayya ruqyakum?" Tunjukkan pada aku ruqyah kamu tadi, jampi kamu tadi. Sebab apa? Memang ubat zaman dulu ialah ruqyah. Ada ubat lain Ustaz? Ada ubat lain tapi susah nak dapat. Susah nak dapat. Sebab bukan zaman sekarang. Macam zaman sekarang, supplier ubat kita ada, pharmaceutical industry besar, mana-mana ada farmasi. Sekarang ni tak tahu di Penang mana, sekarang di KL tu melambat ada klinik 24 jam, kan? Klinik Mediveron lah, apalah, hospital sebagainya. So, ubat-ubat senang nak dapat. Tapi zaman dulu tidak. Zaman dulu nak dapatkan ubat rempah ratus, kata-kata herba-herba untuk dijadikan ubat ni, kena jumpa orang yang pakar, ya. Dan orang nak jumpa orang pakar ni bukannya senang, kena travel jauh dan sebagainya. Jadi ubat yang paling senang nak dapat ialah jampi. Luka sikit, jampi. Puh. Sakit kepala, jampi. Hilang. Demam sikit, jampi. Itulah amalan masyarakat jahiliah. Sebab itu tuan-tuan, kalau baca buku saya, itulah kenapa saya masukkan bab sejarah ilmu perubatan. Dan kalau kita baca bab yang pertama itu, sejarah ilmu perubatan, zaman Mesopotamia lagi, yakni zaman tamadun manusia yang tertua sekali, jampi ni dah diguna pakai. Jampi sudah diguna pakai. Ya. Hatta itulah perubatan moden zaman tu. Perubatan moden menggunakan jampi. Zaman lah tak. Zaman lah tak ada. Tak percaya. Ya. Mereka tak percaya dengan jampi-jampi. Doktor-doktor kita, kecuali yang beriman lah, dia percayalah dengan ruqyah apa semua. Itu pun kalau dia percayalah, kalau dia mengaji. Kalau tak, dia kata, tak ada jampi-jampi ni. Ya, semua clinical. Semuanya berdasarkan rationalism. Kita nak, kalau kita nak bahas, nak debat tentang dunia perubatan, satu topik yang berbeza dan daurah yang berbeza. Asal-usul perubatan. Ustaz, betul ke hospital klinik ni Islamik? Perubatan Islam? Jawapan saya, ada ya, ada tidak. Betul ke homeopati ni Islamik? Homeopati ni lebih dekat dengan Islam sebab guna herba. Saya kata, ada ya, ada tidak. Ya? Ustaz, betul ke apa ni, rawatan reflexology, ya, akupuncture ni, adakah ia Islamik? Jawapan saya, ada ya, ada tidak. Sebab tuan-tuan, yang saya kasih sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, approach Islam dari segi perubatan ni sebenarnya apa dia? Adakah kita hendak mengambil approach ataupun pendekatan Hippocrates yang mengatakan kesembuhan penyakit adalah berdasarkan teori empiricism, yakni pengalaman individu? You nak treat per patient, you nak rawat seorang patient, you tak boleh pukul rata. Setiap individu adalah unik, bergantung pada gaya hidup dia, kepercayaan dia, emosi dia, psikologi dia, makanan dia, tabiat pemakanan dia, apa dia makan. So ubat mestilah sesuai dengan individu tersebut. Itu teori empiricism. Berbeza dengan yang diamal di hospital, dengan klinik-klinik di zaman lah. Ada doktor kat sini? Ada. Tak lagi takut ada doktor berdebat dengan saya pula. Bukan nak berdebat, tapi mereka pun mengakui ia berasaskan apa? Rationalism. Rationalism, akal. Ha, okey, akal. Zaman Renaissance. Okey. Mereka kata apa? Semua benda mestilah ada apa? Ada reason. Dan reason ini hanya boleh dibuktikan dengan eksperimen. Maka lahirlah scientific approach to medicine. Scientific approach. Semua nak kena scientific. Ya. Yeah. Oh, sakit perut ustaz. Ah, dia doktor, sakit perut. Cek-cek apa semua, gastrik tak ada apa tak ada. Eh, mungkin perasaan awak saja. Ah, mungkin jin kot doktor. Eh, tak ada jin. Ha, dia benda yang tak boleh dibuktikan dengan sains, mereka tolak. Sebab itu tak ada pelajaran tentang roh dalam buku teks perubatan, tak ada. Ya. Yeah. Buku teks medicine bab roh manusia, tak ada. Mereka tak mengaji tentang roh, mereka tak mengaji tentang alam ghaib. Bahkan nama Allah pun tak disebut. Nama Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan tubuh badan manusia, anatomi manusia itu tidak disebut pun dalam buku perubatan. Yang mereka sebut, yang macam mana kita belajar masa zaman sekolah, apa dia? Teori evolusi. Ha? Teori evolusi. Dia panggil apa? Selected apa dah? Apa tu? Pemilihan natural selection. Ha, natural selection. Natural selection maksudnya makhluk ini sendirilah yang mengubah genetiknya daripada zaman ke zaman. Ya? Eh? Macam mana burung boleh menjadi berbagai spesies adalah sebabkan natural selection. Di mana letaknya sifat Allah Ta'ala sebagai Al-Khaliq yang maha mencipta, tak disebut. Inilah yang menjadi pegangan komuniti perubatan zaman moden sampai sekarang. Kecuali beberapa orang doktor Islam yang saya tahu, mereka ni Masya Allah orang yang beriman, dan mereka kata ya, tidak semua yang dibajar oleh sains ni betul. Ya, kena juga kita seimbangkan dengan agama. Yes, bagus. Cuma tu kita kata sebenarnya approach Islam kepada perubatan ni adakah empiricism ataupun rationalism. Contoh macam ruqyah. Ruqyah ni masuk kategori mana? Empiric ataupun rational? Maksudnya menggunakan pengalaman orang ke ataupun menggunakan sains? Kalau guna sains, tak logik. Takkan logik. Bagaimana ruqyah baca Quran semata-mata ke atas pesakit yang mengalami penyakit, kemudian penyakit itu hilang dengan izin Allah Ta'ala? Kalau dalam komuniti medicine zaman sekarang, doktor-doktor kata apa? Ah, itu bukan pasal ruqyah. Itu namanya placebo effect. Placebo effect. Pernah dengar tuan-tuan? Placebo effect ni kononnya, senang ceritalah, bahasa orang layman lah, bahasa orang pasar. Kebetulan. Kebetulan je. Yeah. Sebenarnya badan dia sendiri yang mengubati dia. Nampak tak? Ini kata, dah too much lah. Sebagian doktor-doktor yang Islam pun masih berfikiran begini, saya kata too much. That's too much. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, penyembuhan secara totalnya, secara mutlaknya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana pun keadaan. Hatta waktu kanser tahap 4 ke, dia kencing manis level 3 ke level 4 ke, dia darah tinggi berapa pun dia punya ketinggian darah dia, yang hanya boleh menyembuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain, bukan makhluk. Segala usaha kita ni, hatta hospital ke, klinik ke, homeopati ke, alopati ke, ruqyah ke, bekam ke, akupuncture ke, urut ke dan sebagainya, hanyalah asbab, mencari asbab kepada kesembuhan. Sebagai contoh urutan. Kalau doktor, kita tanya doktor, urut-urut ni bagus kan? Saya rasa sembuh badan saya. Sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan darah. Kata-kata lepas urut ni darah lancar kan? Nah, melancarkan darah lah, melancarkan angin lah apa. Doktor gelak lah. Doktor kata, tak ada lah. Mana ada angin? Angin dalam perut je. Tapi saya rasa lepas kena urut tu selesa. Saya rasa lepas kena urut saya rasa lebih sihat. Dia kata itu namanya therapeutic effect. Oh, therapeutic effect pula. Yang ini memberikan rasa kesembuhan kepada orang, tapi bukan kesembuhan yang sebenar. Kenapa begitu tuan-tuan? Sebab para doktor mereka sudah dilatih menggunakan acuan rationalism ini, dan at the end bagi mereka ialah yang hanya merawat, mengubat ialah prescribed drugs. Kenapa prescribed drugs ataupun dadah yang terkawal ini? Dalamnya ada active ingredient, bahan yang aktif, yang kononnya itulah yang merawat. Saya katakan, ia betul kalau kita makan ubat, ia menyebabkan kita rasa sembuh. Tapi ia hanyalah mengurangkan simptom sahaja. Simptom sahaja. Bukan ia mengubat root of the cause ataupun akar umbi pada penyakit. Ya? Allahu'alam bisawab. Saya tak berani nak cakap lebih-lebih sangat sebab saya bukan doktor. Tapi saya katakan, sebab kita daripada basic ataupun kita daripada background wahyu, dan kita tahu serba sedikit tentang sains, dan kita tahu sains ataupun asas ilmu sains yang dibina pada hari ini adalah sains Darwinism. Pernah dengar Darwinism? Tuan-tuan, saya ada bab ni memang banyak terma-terma yang saya akan guna terma yang memputih-putih sikit lah. Darwinism ni, Charles Darwin, dia kata manusia ni asal dia beruk. Faham? Itulah asas sains zaman kita ni. Percaya ataupun tidak, tak percaya buka buku sains. Anak-anak kita dekat sekolah, masih ke tidak teori evolusi ni diajar? Masih tak? Teori evolusi masih diajar tak dalam buku? Masih? Nampak tak? Jadi saya kata, mana boleh tuan doktor, tak kisahlah awak doktor macam mana pun, tapi selagi mana awak mukmin, orang Islam, kena wajib percaya Al-Quran dan Sunnah. Bila Nabi kata ruqyah ataupun Al-Fatihah itu ar-ruqyah, dan ruqyah ini digunakan oleh sahabat menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh ketua kampung Badui, Nabi bagi takrir, Nabi bagi acknowledgement, engkau buat ni betul. Maka doktor, hatta wala macam mana hebat pun ilmu seorang doktor, dia kena mengakui hadis itu betul. Even though, walaupun dia tak boleh nak explain dari segi scientific. Faham maksud saya? Ada seorang hamba Allah, saya pernah cerita ke tak? Dia ada seorang anak umur 2 tahun yang mengidap asma dan masuk dalam ICU. Betapa teruknya asma anaknya sampai ditahan dalam ICU di hospital Selayang beberapa tahun lepas. Saya tanya berapa hari dah anak dalam ICU? Dia tak ada, beberapa hari. Dah lama lah. Kalau tak saya tersilap, dalam lebih kurang seminggu dalam ICU. Dan saya pun ziarah, dan saya pun masuk dalam ICU, dan saya pun ruqyah. Saya baca je, bacalah apa ayat yang kita hafal. Dan kemudian saya kata, selebihnya kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Teruskan berubat di hospital dan sebagainya, bertawakal. Selang 2 hari kemudian, dia kata anak dia mula sembuh. Discharge. Selang sehari, dia mesej saya dan dia kata, anak dia sudah boleh discharge, dah sembuh. So, doktor akan kata apa? Kalau doktor lah, doktor kata apa? Placebo effect. Sebenarnya ubat kami yang merawat, bukan ruqyah ustaz. Saya katakan tuan-tuan, doktor merawat dengan masuk air, masuk ubat, masuk jarum, masuk segala wayar dan sebagainya. Saya membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat 30 dan sebagainya. Kita semua sama-sama sebenarnya mencari asbab sahaja. Itu cuma asbab. Mak saya meninggal dunia walaupun kuman yang menyerang tubuh arwah ibu saya disuntik oleh para doktor dengan ubat ataupun antibiotik paling tinggi sekali. Antibiotik yang paling kuat sekali. Tidak mampu untuk melawan kuman yang makan tubuh ibu saya. Akhirnya meninggal. So nak kata apa? Awak nak kata masih nak berbangga dengan ubatan moden? Tidak. Saya kata macam mana pun bila Allah kata kun fayakun. Hatta habatus sauda. Nabi kata inna hadhi habatus sauda shifa min kulli da illa sam. Sesungguhnya pada biji hitam ini, yakni habatus sauda ini, ada penawar untuk semua penyakit. Illa sam, kecuali sam. Apa dia sam? Al-maut, kematian. Kita tentu tertanya-tanya, apa, kenapa mati? Mati kan bukan penyakit, mati-matilah. Dah. Dimaksudkan dalam hadis itu, illa sam, kecuali penyakit yang Allah Ta'ala dah takdirkan menjadi sebab kematian dia. Kalau kata orang hamba Allah tu, dia sakit perut, dan Allah Ta'ala sudah dikri, Allah Ta'ala dah kata takdirkan si fulan itu akan meninggal kerana sakit perut, awak bagilah dia madu ke, awak bagilah dia habatus sauda ke, bagilah dia jintan putih ke, bagi dia bawang besar ke, bawang putih ke, segala macam herba, tak jalan. Itu maksudnya illasan. Tapi kalau tidak, kalau penyakit itu bukan penyebab kematian dia, dan satu hadis yang lain, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa'an, Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali dia turunkan penawarnya dengannya. Dan dalam satu hafaz yang lain, Nabi kata apa? Iza asabat da'a, iza usibat da'u dawa, bara'a biiznillah. Apabila ubat tersebut sesuai dengan penyakit tersebut, bila ubat yang dimakan tadi sesuai. Orang Pinang kata apa? Kita serasi, serasi. Perkataan serasi ni asal bahasa Sanskrit. Serasi ni asal daripada perkataan Sanskrit. Okay. Serasi, maksudnya dia sesuai. Bara'a biiznillah, maksudnya ataupun buri'a biiznillah, penyakit tersebut hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau penyakit itu penyakit yang mana Allah takdirkan akan sembuh, ya akan sembuh macam mana pun. Awak ruqyah ke, awak makan panadol ke, makan apa-apa ubat pun, ia akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Tapi kalau dah ditakdirkan sebab kematian, macam mana pun takkan sembuh. Jadi itulah hakikat penyakit dan penawar dalam Islam. Sebab itu kita menyerahkan kesembuhan pada Allah Azza wa Jal. Lihat doa yang Nabi ajar, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas, ataupun azhibil ba'sa rabban nas, ishfi wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Hilangkanlah kepayahan ini ataupun penyakit ini, wahai Tuhan manusia. Sembuhkanlah, engkau lah yang maha menyembuhkan, asyafi. Tidak ada ubat kecuali ubat engkau, ubat yang tidak memberikan kesan sampingan selepasnya. Ini doa yang Nabi ajar. Satu, ia lebih baik, lebih afdal, lebih aula, lebih utama berbanding selawat syifa. Nombor satu, selawat syifa tak ada asal daripada Islam, tak ada asal daripada kitab hadis. Search lah, saya ada software search hadis, cuba cari, takkan jumpa. Nombor dua, selawat syifa dia menisbahkan kesembuhan kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, kan ya Rasulullah, ya Allah, dengan apa nama, dengan selawat kepada Nabi SAW yang mana ia adalah penawar bagi hati-hati, tibbil qulubi wa dawaiha, dan juga penawarnya. Ya, mengatakan Rasulullah ialah penawar bagi hati-hati, tapi Rasulullah ajar kita supaya kaitkan, nisbahkan kesembuhan itu direct kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha? Fa iza maridtu wa huwa yashfin, fa iza maridtu wa huwa yashfin. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi Al-Qadi'iyat mengatakan secara zahirnya dalam hadis tersebut menyebut, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, maksud baginda itu bermaksud sesiapa yang melakukan salah satu perkara tersebut, tidak sempurna tawakalnya, bukan tak bertawakal. Kalau ada orang yang minta ruqyah, yang minta diruqyah, minta berubat, adakah kita kata dia tak bertawakal? Tidak. Bukanlah langsung tak bertawakal, tetapi tidak sempurna tawakal. Macam mana nak faham tu? Okeylah, kita buat analogi. Kalaulah kita boleh buat skor, markah bagi tawakal. Siapa yang tidak menjampi, dia tak makan ubat, dia tak berubat, dia walaupun dia kena sakit macam mana pun, dia tahan, dia redha. Dia tunggu je Allah yang terturunkan penawar. Maka skor je lah 100%. Tawakal dia. Ya. Tawakal dia 100%. Kemudian orang yang sakit, yang sama macam tadi, dia sakit, lepas tu, dia mencari ruqyah. Ayuh, ada tak siapa-siapa ustaz boleh tolong ruqyah aku ni? Teruk sangat dah sakit aku ni. Dia pun berubat. Maka tawakal dia mungkin kurang lah. Jadi 60%. Contoh. So, saya nak tanya. Kalau kita di sekolah ataupun di universiti, kalau pelajar yang dapat markah 100% dengan pelajar yang dapat 60%, siapa yang layak dapat anugerah pelajar terbaik? 100% ke 60%? Mestilah 100%. Jadi, sebab itulah orang yang tidak minta diruqyah langsung ini layak masuk syurga tanpa hisab. Disebabkan apa? Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal sepenuhnya. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi mereka privilege VIP. Itu maksud hadis ni. Orang yang ada sifat begini, yang jarang-jarang. Sebab tu 70 ribu je. Bukan 70 juta, bukan 70 bilion. 70 ribu. Maksudnya orang yang gini, sikit sangat. Sikit sangat, tuan-tuan. Saya bukan nak kata apa. Hatta kita sendiri ni, kalau kita nak, saya nak jadilah 70 ribu ni juga, saya nak jadi sebahagian daripadanya kan. Kita ni, janganlah kata sakit yang lama dan sakit yang berat. Kadang-kadang sakit migrain sikit, aduh migrain pula, dah mengeluh dah. Kan? Baru bersin, acu, aduh sesemua pula. Kita dah mengeluh dah, baru sesemua. Belum cerita yang penyakit berat-berat ni, yang kena epilepsi macam hadis seorang wanita berkulit hitam yang datang kepada Nabi SAW, dia mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah dirasuk ataupun aku telah ada penyakit kena sawan. Nah, setiap kali aku kena penyakit tersebut, aurat aku terbuka, ya Rasulullah. Maka doakanlah Allah Ta'ala sembuhkan aku. Nabi kata, in syikti sabarti falakil jannah. Kalau engkau nak, kau boleh bersabar, maka bagimu syurga. Tapi kalau kau nak, aku akan doa untuk Allah Ta'ala sembuhkan engkau. Maka jawab perempuan tadi apa? Izan asbir ataupun asbaru. Kalau begitu aku akan bersabar. Kalau begitu aku akan bersabar. Cuma doakan pada Allah setiap kali aku kena penyakit itu agar aurat aku tidak terdedah. Semoga Allah Ta'ala pelihara aurat aku. Aku tak kisah kena penyakit sawan tu, kena rasuk ke apa, jadi-jadilah, tak kisah. Aku nak masuk syurga. Tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita yang ada sifat macam ni? Ada tak? Agak-agak kita boleh tak? Itu yang kita gagal untuk faham. Asbabul wurudul hadis. Sebab kenapa diucapkan sesuatu hadis. Kita ingat bahawa semua hadis itu termasuk kita sekali, you know, 70 ribu. Aku nak jadi jugalah. Ya tak? Semua hidup kau, kau pernah makan ubat tak? Pernah? Sorry. You are not one of them. Faham maksud saya? Selama hidup engkau, engkau pernah tak kalau engkau sakit, engkau berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit aku? Pernah? Pernah. So sorry, you are not one of them. Faham maksud saya? Ini orang yang seperti contoh Nabi Ayub AS. Nampak? Okay. Kita nak tengok lagi contoh macam mana orang yang Nabi sifatkan tadi. Orang yang masuk syurga tanpa hisab, yang bersabar, bertawakal kepada Tuhan, tak ruqyah pun, hatta ruqyah diri sendiri pun dia tak buat. Hatta minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia pun dia tak buat. Macam perempuan kulit hitam dalam hadis tadi. Minta Allah, apa salahnya? Ya Allah, apa salahnya doa? Ya Allah, sembuhkan aku. Ataupun minta, ya Rasulullah, tak apalah, doalah pada Allah Ta'ala sembuhkan saya. Adakah itu syirik? Adakah itu berdosa? Berdosa tak apa-apa tadi? Berdoa Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya, berdosa tak? Tak dosa. Langsung tak berdosa, bahkan berpahala, betul tak? Sebab apa? Dia menyeru Allah Ta'ala. Dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dapat pahala tak? Doa pada Allah? Dapat pahala. Tapi kenapa tak buat? Sebab wa'ala rabbihim yatawakkalun. Sebab mereka menyandarkan diri mereka pada Tuhan mereka sepenuh-penuhnya. Apa nak jadi, jadilah. Ya Allah, aku redha. Jadilah. Kau nak uji aku, ujilah macam mana pun. Aku redha, aku tahan, aku akan sabar. Seperti mana Nabi Ayyub alaihi salam. Apa doa Nabi Ayyub? Nah, Rabbi. Macam doa Nabi Ayyub alaihi salam. Rabbi inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku disentuh oleh mudarat. Okey, nampak tak? Okay. Doa Nabi Ayyub ni special. Ya Allah, aku ni telah disentuh oleh mudarat, yakni aku telah menghadapi kemudaratan. Dia sakit. Kalau kita lah, kita akan kata apa? Maka sembuhkanlah aku, ya Allah. Tapi tidak, Nabi Ayyub kata apa? Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau sebaik-baik yang maha mengasihani. Dia tak minta sembuhkan pun. Dia cuma puji Allah Ta'ala. Wa anta arhamur rahimin. Sebab apa? Dia tawakal kepada Allah. Dia yakin Allah maha melihat, Allah maha tahu. Penyakit itu datang daripada Allah. Allah Ta'ala tak akan tinggalkan dia. Dia cuma puji Allah Ta'ala berterusan. Al anta arhamur rahimin. Ini maksudnya tak? Tawakal yang penuh, yang 100% tadi. So kita ni jangan perasan lah. Jangan perasan kita ni tawakal sangat lah. Tayar pancit pun kita call mekanik. Tak ada, ya Allah, aku tawakal pada engkau. Lepas tu tiba-tiba datang orang tolong, ada. So, jangan-jangan. Sama dengan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus kena telanikan. Kena telanikan. Agak-agak kalau kita kena telan ikan, apa kita buat? Dah gelabah dah kan? Habis dah perut ikan tu, kita robek dalam tu. Tapi dia kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tak minta pun. Ya Allah, keluarkanlah aku dari perut ikan ni. Ya Allah, bau landirnya, busuknya, dengan gelapnya. Ya Allah, keluarkanlah. Ada tak dia buat? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau kita, tuan-tuan. Kalau kita break out sekejap je, break out, rumah terputus bekalan, TNB apa ni rosak, baru setengah jam dah mengeluh. Eh, panas ha? Bila lagi nak okey ni? Hey, lama sangat TNB ni. Kita dah mengeluh baru setengah jam. Nabi Yunus AS dalam perut ikan nun, dengan panasnya, dengan bau busuknya dalam perut, bau perut ikan. Kita pernah siang ikan? Pernah siang ikan tak? Sedap tak bau perut ikan? Tak sedap. Dengan gelapnya, dengan busuknya, dengan subhanallah, 3 hari 3 malam dia cuma baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Last sekali Allah Ta'ala pun campak ataupun muntahkan ikan tersebut di pantai tanpa dia minta, ya Allah keluarkan aku, ya Allah keluarkan aku. Tak ada. Perempuan kulit hitam tadi, ya Allah sembuhkan aku. Tak ada. Saya kata, jangan kata minta ruqyah. Bahkan dia ruqyah diri dia sendiri pun dia tak buat. Ini baru yang dikatakan masuk syurga tanpa hisab. La yastarqu wa la yatatayyaru wa la yaktarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Lepas tu ada sahabat, sahabat Uqashah. Uqashah bin apa nama dia? Saya lupa nama ayah dia. Uqashah kata apa? Ya Rasulullah, wadu'allah ayah ja'nani minhum. Doalah pada Allah Ta'ala semoga aku dijadikan salah seorang daripada mereka. Maka Nabi pun mendoakan untuknya. Datang sahabat lain, ya Rasulullah, doa untuk aku juga. Nabi kata apa? Sabakaka Uqashah. Engkau telah didahului oleh Uqashah. Maksudnya, dah cukup lah, Uqashah seorang lah, kau tak payah. Itu maksudnya. Kalau tidak, semua nak doa, semua nak minta jadi macam tu. Kenapa? Antara sebabnya Nabi SAW hendak supaya para sahabat, para umatnya berusaha, beramal sendiri supaya dapat capai taraf tersebut. Sebab itu Nabi tak doakan, sebab doa Nabi makbul. Kalau bayangkan sahabat Nabi ada 100,000 orang, kalau setiap seorang minta doa, taklah di 70,000, jadi 120,000 lah. Faham maksud saya? Ha, jadi para sahabat Nabi pun bukan semua termasuk dalam golongan tersebut. Ya, jadi kita kena faham. Nak beramal dengan hadis Nabi ni silakan, masya Allah, subhanallah, kita alu-alukan. Tapi kena dengan kefahaman yang betul. Lepas tu jangan larang. Ni orang minta ruqyah, ada tak kenal siapa ustaz yang boleh tolong saya ni? Saya ni dah 10 tahun menderita penyakit, tak tahu misteri doktor, dah berapa banyak doktor pergi, dah berapa hospital pergi, semua doktor tak tahu penyakit apa. Eh, sekat. Dah. Ini semua syirik. Oi, syirik pula. Doa terus kepada Allah Ta'ala. Awak sendiri ruqyah diri sendiri, jangan minta ruqyah. Nanti tak masuk syurga. Pula. Ada yang menyangka hadis tu bermaksud siapa yang minta ruqyah tak masuk syurga. Dia baca tak habis. Sepatutnya sebut masuk, tak masuk syurga tanpa hisap. InsyaAllah ada peluang masuk syurga, tapi kena hisap dululah. Kena hisap dulu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, orang awam yang lemah iman mereka, satu iman dahlah lemah. Yang kedua, ngaji Quran pun taklah berapa hebat sangat. Kefahaman agama pun kurang. Faham maksud saya? Jadi mereka berhajat kepada orang yang lebih alim. Doa orang yang lebih saleh, yang lebih wara'. Pada pandangan mereka lah, pendapat mereka, mungkin ustaz tu lebih mustajab doanya. Apa salahnya saya minta ruqyah? Jadi kita jangan halang, kita jangan terus downkan orang macam ni. Orang berhajat, tuan-tuan. Kata Nabi SAW kata apa pada seorang sahabat yang sakit, dan seorang sahabat lagi nak ruqyah. Ya Rasulullah, Arqi, boleh tak saya ruqyah dia? Nabi jawab apa? Tak payah ruqyah, nanti kau tak masuk syurga tanpa hisab. Ada Nabi jawab macam tu? Tak ada. Nabi tak ajar pun macam tu. Nabi tak kata, sesiapa yang minta ruqyah akan masuk syurga dengan dihisab. Ha. Nabi kata apa? Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu fal yanfa'ah aw fal yaf'al. Barang siapa di antara kamu ni yang boleh bagi manfaat untuk saudaranya, hendaklah dia lakukan. Maksudnya tolong. Orang minta tolong, tolong. Orang minta ruqyah, kita ruqyah sekadar yang kita mampu. Ya? Orang minta ruqyah, orang ada sakit apa tu, kita pun ruqyah, kita pun bagi dia nasihat, bagi dia dakwah. Lagu ni lah untuk menghalang supaya awak jangan dirasuk lagi. Nombor dua, janganlah buat bid'ah. Nombor dua, janganlah dengar muzik. Nombor tiga, janganlah buat sekian-sekian benda haram ni. Tingkatkan solat, ibadat apa semua ni, baca Quran banyak, dakwah, supaya syaitan-syaitan ni, jin-jin yang suka merasuk orang ni, tak main lagi dah. Dia tetap main, tapi mungkin dia takkan merasuk. Dia, godaan syaitan ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia berperingkat. Lain level, lain dia punya cara. Masa orang tu jahil, dia main dengan cara merasuk lah. Nampak hantu lah, nampak pontianak lah, dengar suara macam-macam. Ini level, apa orang pening tahu tak saya, ini level kuli lah, level atau level bawahan lah. Level bawahan. Bila orang ni mengaji lebih sikit, dah pandai, dah tahu dah sifat-sifat jin. Jadi jin ni dia pun, dia dah tahu dah. Tak apa, kita mai guna strategi lain. Dia bisikkan dengan cara, kau dah belajar, kau dah mengaji. Dia pun, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia kata apa? Engkau lah paling alim dalam bandar ni. Engkau lah paling hebat. Engkau lah paling faqih. Tak ada orang tahu pasal hadis, kau seorang je tahu. Dia mai penyakit ujub. Penyakit takbur pula. Kau salah. Pendapat kau semua salah. Aku saja yang betul. Itu penyakit yang kedua. Kan? Tadi masa jahil, dia mai cara godaan, hasut apa ni, rasukan dan sebagainya. Naik sikit level, dia masuk dengan penyakit hati. Penyakit kulub. Penyakit sum-sum'ah dan sebagainya. Naik lagi level, dah ngaji. Dah jadi ulama besar, jadi mufti. Syaitan main dengan strategi lain pula. Pernah dengar tak mufti kena rasuk? Tak pernah dengar. Pernah dengar mana-mana mufti kena rasuk? Tak pernah dengar. Tapi pernah dengar tak mufti ataupun bukan muftilah, mana-mana ulama yang mungkin tergelincir, tergelincir maksudnya terbagi fatwa yang salah, ya, yang diuji dengan pangkat, diuji dengan kedudukan, diuji dengan duit, harta, ya, semua fatwa-fatwa dia sebab nak jaga periuk nasi. Ada tak? Ada. Ha, itu strategi syaitan. Sebab tu kita ni jangan tu ingat, oh, kes rasuk apa histeria semua ni terlalu ni sangat. Tak. Itu saya katakan itu kes-kes yang low level. Sebenarnya senang nak handle. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya kata. Jangan kita pusing sangat dengan benda-benda macam tu. Bagi didikan yang betul, ilmu yang betul pada pesakit, ajar dia sunnah, ajar dia adab, ajar dia akhlak, tauhid yang benar dan beramal dengan sebenar-benar amalan, insya-Allah syaitan takkan senang untuk merasuknya semula. Sebab apa? Rohani dia dah semakin kuat. Sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengatakan ataupun dia menerangkan kenapa ada orang senang kena rasuk, sebab hati dia hitam. Hati dia penuh dengan dak ataupun noktah-noktah hitam, dosa. Jadi syaitan suka berkumpul di situ. Sebab itu mudah. Mana-mana syaitan yang datang dengan sihir pun masuk dengan mudah. Jadi caranya ialah pengubatannya mentazkiyah, mensucikan jiwa. Sebab itu kena ada ngaji tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pengubatan jiwa. Ya. Kita sembuhkan dulu hati nurani kita, insya-Allah dengan itu Allah Taala akan protect, ya, protect kita. Subhanallah. Saya diberi masa sampai 9:30 je. Saya sambung sikit sampai 9 suku, kemudian kita buka untuk soalan, insya-Allah. Baik. Ya, banyak dia boleh baca sendirilah. Cuma kita pergi kepada, kita terpaksa pergi kepada kesimpulan, ya. Yang ini tarjih. Tarjih ataupun memilih pendapat yang paling kuat. Sebab ada ulama yang kata yang dimaksudkan ialah yang minta jampi yang tak syar'i. Ada kata begitu. Yang dimaksudkan ialah dia minta jampi yang tidak syar'i. Kalau syar'i tak apa. Ada juga yang berhujah, mereka kata tidak mempengaruhi tawakal sedikit pun. Boleh je minta ruqyah, tak apa. Hadis tersebut dia bukan maksud begitu. Dan macam-macam lah pembincangan. Jadi muka surat yang 176, Dr. Fahad As-Suhaimi dia mengatakan yang rajih, yakni yang pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang pertama berdasarkan dalil-dalil yang dibawa oleh golongan tersebut, iaitu perbuatan meminta untuk dijampikan dibenci, makruh, bukan haram, makruh, yang tak disukai. Kerana apa? Ia menghilangkan ataupun menidakkan kesempurnaan tawakal pelakunya. Dan bukanlah ini bermaksud meninggalkan terus mengambil sebab-sebab kesembuhan secara total adalah merupakan tawakal yang sempurna sebagaimana yang telah dijelaskan secara terperinci sebelum ini. Okey. Ha, bukan bermaksud orang yang mengambil sebab untuk berubat ni langsung tak bertawakal. Bukan begitu. Bahkan ada banyak doa ruqyah yang Nabi ajar. Banyak ada a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu ruqyahlah tu. Lah kalau mengurangkan tawakal, kenapa Nabi nak ajar doa tu untuk kita? Faham tak? Doa masuk rumah supaya kita terhalang daripada godaan syaitan, kan? Bismillah, Allahumma inni as'aluka khairal mawdij wa khairal makhraj, bismillahi wa lajna wa bismillahi kharajna, wa ala Allah rabbina tawakkalna, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Siapa yang baca sebut nama Allah sebelum masuk rumah, syaitan tak akan masuk bersama dengan dia, kan? Ini ruqyah, itulah ruqyah, ya. Doa untuk anak kecil, u'izukuma ataupun u'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu ruqyah. Jadi kalau ruqyah ini tak boleh diamalkan, kenapa Nabi ajar banyak doa ruqyah? Yes? Bukan apa, kita nak betulkan kefahaman sahabat-sahabat kita ataupun sebagainya daripada kita yang tersilap dalam mentafsirkan hadis, yang tersilap dalam memahami hadis. Okay. Dan begitulah Allahu a'lam bissawab. Baik, kita buka untuk soalan, insyaAllah. Kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya cuba jawab. Kalau tidak, Allahu a'lam bissawab. Bismillah. Tak ada soalan? Masya-Allah. Baik. Ada? Masya-Allah, semua faham. Semua faham. Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Nah, kita buka. Kalau nak bertanya. Tak apa. Kalau tak ada soalan, kita lanjutkan sedikit sebagai penutup. Amalan dan doa untuk ruqyah diri sendiri. Muka surat 178. Amalan meruqyah diri sendiri ataupun ruqyah zatiyah. Ruqyah diri sendiri. Orang Indon kata ruqyah mandiri. Saya kata bukan ruqyah mandiri. Okay, kalau Malaysia, dia bukan mandiri. Mandiri bahasa perkataan Indonesia. Malaysia dia panggil ruqyah kendiri. Kendiri. Kita bahasa Malaysia. Kan marah DBP kan? Ketua pengarah DBP yang baru tu kawan kita. Datuk Abang Sadaruddin tu. Dia ketua pengarah DBP sekarang. Ruqyah zatiyah ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Selain ayat-ayat Al-Quran, ada banyak lafaz doa dan zikir. Okey, yang pertama, antaranya kita nak berlindung daripada syaitan, simple. Banyak tempat, banyak hadis Nabi sebut, contohnya dalam solat. Kalau kita dalam sembahyang, kata sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat misalnya, tahajud ke qiyamul lail ke kan. Tiba-tiba kita rasa gangguan. Cek terlupa ayat ataupun terlupa rakaat dan kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ludah tiga kali ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tuan-tuan sebenarnya menurut pembacaan saya lah, setakat yang saya baca dan setakat pengalaman saya, bila kita deal dengan jin ni, sebenarnya hanya Allah Ta'ala saja yang berkuasa ke atas mereka. Kita pula, senjata kita untuk menentang syaitan sebenarnya bukan Quran. Bukan Quran pula. Maksud saya, kalau kita bacakan Quran pada jin dan syaitan, mereka tidaklah terbakar ataupun terseksa. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya kefahaman sebagian orang, dia kata kalau kita baca ayat kursi ataupun ayat-ayat azab dalam Quran, jin tu akan terbakar, jin tu akan terbunuh, terseksa. Sebenarnya tak ada. Kenapa? Kenapa? Apa dalil dia? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jin ayat pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya telah datang kepada kepadaku dalam solat serombongan jin, antara tiga ke sepuluh ekor jin datang mendengarkan bacaan Al-Quran. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Jin yang kata menakjubkan, dia tak kata menyakitkan, dia tak kata menyeksakan, tapi dia kata menakjubkan. Dan lagi satu, Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Manusia dan jin. Dan satu hadis yang sahih, Nabi SAW dijemput oleh da'il jin. Pendakwah-pendakwah di kalangan jin jemput dia. Mai ke tempat kami, tolong ajarkan kami Quran. Ajarkan kami Quran. Wah, kalau penatlah kalau Rasulullah ajar Quran. Okey, saya ajarkan Quran, lepas tu jin tu terbakar. Susah. Tidak. Hakikatnya jin tidak terbakar. Tidak terseksa pun dengan Quran. Jadi, Ustaz, yang kita duk baca, yang hadis kata kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur tu syaitan tak datang. Ya, hadis tu sahih. Abu Hurairah radhiyallahu an. Tetapi cuba kita baca balik hadis tersebut. Mungkin kita salah faham. Kenapa? Sebab disebutlah hadis itu, kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah Ta'ala akan menghantarkan pada kamu penjaga. Allah Ta'ala akan hantarkan penjaga. Sebab itulah syaitan tak dapat main. Siapa penjaga tu? Malaikat. Sama juga malaikat yang menjaga langit. Dalam surah Al-Jin, Wa anna lamasna sama'ad dunya bimasa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Adapun kami pernah pergi ke kaki langit untuk mencuri dengar berita langit. Dan kami mendapati sekarang, siapa-siapa pergi ke kaki langit sekarang akan disambar dengan meteor. Dan ada harasan syadidan, maksudnya pengawal-pengawal yang syadid, yang ganas. Ini malaikat penjaga, malaikat yang mengawal langit supaya tidak dicerobohi oleh syaitan, supaya jin-jin ini tidak boleh dengar berita langit. Maksudnya jin ini takut siapa? Takut malaikat. Dia tak boleh, dia takut dengan malaikat. Jadi jin takut dengan malaikat dan juga manusia yang soleh. Tak ada hadis syaitan takut dengan Umar Al-Khattab, syaitan takut dengan Imam Ahmad, dan satu asar dan satu riwayat tentang Imam Ahmad. Ya, jadi yang ditakuti oleh syaitan bukan Al-Quran, tetapi orang ataupun makhluk Allah yang taat kepadanya, yang mengamalkan Quran. Jadi kita ni pula senjata kita against syaitan, yakni melawan syaitan, ialah ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ta'awuz ni wajib setiap kali sebelum baca Quran. Ya, fasta'iz billah innahu samiul alim. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu samiul alim. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan juga ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu was-samiul alim. Yang kedua, Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Bahwasanya apabila Rasulullah SAW mengadu sakit, beliau meniupkan pada dirinya sendiri. Ini sunnah. Tiup pada diri kita sendiri sebelum kita tidur, kita duduk atas katil tertilam kita, kita kumpul tangan kita lagu ni, dan kita tiup nafas. Nafas an-nafsu, maksudnya kita melakukan tiupan yang sedikit. Kotorlah mikrofon. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan kita pun sapu muka kita, kepala kita, tangan kita, badan kita, belakang kita, sampai ke kaki, sampai mana yang kita boleh capai. Lepas tu buat sekali lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Buat sampai tiga kali. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali sebelum tidur. Baik, ada kisah baru-baru ni. Ini kisah benar. Ada seorang hamba Allah, dia dibawa oleh seorang kawan kita lah, sahabat kita. Dia ni orang Tanzania, orang Afrika, tapi dia datang ke Kuala Lumpur, dia buat thesis, dia buat PhD. Dia mengadu pada saya, dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur. Kesukaran dia lah tidur malam, memang tak boleh. Dan sejak beberapa tahun, lebih kurang 4 ke 5 tahun, dia tak tidur. Tak boleh tidur. Saya tanya dia, malam memang tak boleh tidur? Memang tak boleh tidur. Siang, saya kata siang boleh tidur tapi sekejap, setengah jam, paling lama pun mungkin sejam, lepas tu tak boleh tidur. Dah jumpa doktor, dia jumpa doktor dah, dah jumpa psikiatris, dah jumpa doktor pakar, doktor kata apa? Stres. Okey lah, dia kata, mungkin masa tu aku tengah buat PhD, tapi sekarang ni aku dah grade, dah konvo dah. PhD dah habis, dah siap, dah konvo, dah dapat PhD. Masih lagi berlaku, nak kata aku tak stres lah sangat sekarang ni. Kenapa masih lagi ada simptom tersebut? Jadi saya ajar dia amalan ni. Tak ada amalan pelik-pelik tuan-tuan. Saya ajar dia sunnah ni saja. Sebelum tidur, saya kata ambil wuduk macam nak wuduk untuk solat. Kemudian sebelum tidur, amalkan ayat ni. Dan kemudian dia pun balik. Sebelum tu saya pun rukiah sikit lah. Saya rukiah lah dia sikit. Dan masa rukiah tu, dia kata dia sakit kepala. Dia sakit kepala. Masa saya rukiah, dia kata sakit kepala. Okey, tak apa. Jangan risau, itu reaksi yang biasa. Selepas kita rukyah, kalau ada something gangguan pada diri kita, akan ada simptom-simptom macam tu. Sakit kepala, muntah, keluar sendawa, keluar angin dan sebagainya. Kata bila balik rumah, sebelum tidur, ambil wuduk dan buat amalan tadi. Yeah? Dan esoknya ataupun selang satu malam selepas tu, kawan saya yang orang Malaysia ni, tadi yang bawa dia, message ataupun forward message si perempuan Tanzania ni tadi. Dia kata, sister, dia kata, malam semalam saya tidur mimpi 3 kali. Maksudnya dia mimpi 3 kali. Dia tidur macam baby, dia kata. Dia tidur nyenyak. Selepas beberapa tahun dia tak boleh tidur. Saya kata Allahu Akbar. Dia kata Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya kata saya cuma membaca. Yang saya buat ialah saya cuma membaca rukyah dan saya suruh dia amalkan sunnah. Settle masalah. Settle tak masalah dia? Amalkan sunnah, settle masalah. Itulah saya kata ramuan ataupun resepi yang boleh melindungi kita dan keluarga kita daripada gangguan syaitan. Kenapa? Apa sebenarnya yang menyebabkan dia susah nak tidur? Apa kata muslihat di sebaliknya? Muslihat di sebaliknya ialah syaitan nak supaya dia jatuh sakit. That's all. Syaitan nak supaya dia jatuh sakit, jadi gila, tak boleh tidur. Gila tau, tak boleh tidur. Oh, sekarang ni KKM tak suruh sebut gila sekarang ni. Dia sebut apa? Mental sikit lah, mental. Orang mental ni tuan-tuan, apa ni, boleh menyebabkan mental, tak boleh tidur ni. Itu sebenarnya yang syaitan nak buat. Supaya dia dengan, sebab saya tanya, macam mana hubungan kau dengan anak-anak? Memang teruk lah, stres lah. Stres, tak boleh tidur. Macam mana nak buat baik dengan suami, dengan anak-anak? Mood tak elok, you know, hormon tak stable dan sebagainya. Jadi itu yang sebenarnya syaitan nak buat. So, Alhamdulillah, setakat ni saya dengar dia dah okey lah. Tak ada lagi masalah, tak boleh tidur. Jadi ini saja, subhanallah. Saya kata, amalkan sunnah ini saja. Dan saya ajar lah, okay, selain daripada tu boleh cubalah baca surah Mulk ke surah Sajadah ke sebelum tidur. Yeah. Daripada Aban bin Usman, yeah. Doa ni, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidaklah memudaratkan sesuatu pun sama ada di bumi maupun di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan memudaratkannya. Yang ni siapa yang baca doa ni pagi dan petang, insyaAllah tak ada satu pun makhluk Allah yang boleh memudaratkan kita. Jin ke, syaitan ke, sihir ke dan sebagainya, biiznillah ta'ala. Apa lagi kita boleh amalkan sebagai ruqyah diri sendiri? Orang kata amalan pendinding. Orang tak tanya, macam nak mendinding diri? Inilah dia, amalan pendinding diri. Barang siapa yang tiba di satu tempat kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang membaca ni, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan yang dia ciptakan, maka tidak ada sesuatu pun yang akan memudaratkannya sehinggalah dia meninggalkan tempat tersebut. Masuk hutan, masuk gua, masuk rumah kosong, bangunan kosong, masuk kampung orang, masuk negeri orang. Inilah doa. Doa masuk ke tempat teritori, maksudnya dia tak semestinya bangunan, mana-manalah. Ya, macam saya, biasa saya amalkan, setiap kali saya masuk sempadan negeri, saya akan baca doa ni. Setiap kali saya masuk sempadan negeri, kalau daripada Selangor masuk ke Negeri Sembilan, saya baca. Lepas tu lalu pula sempadan Melaka, saya baca doa ni. Tahu tak kenapa, tuan-tuan? Agak-agak kenapa? Okey, doa yang sama juga, salah satu sebabnya, doa yang sama juga diajar Nabi, dan Nabi sebut tentang doa ni dibaca ketika kita masuk ke sesuatu negeri. Okey. Sebab yang kedua, saya baca sebab setiap negeri di Malaysia ada jin penjaga. Memang dikawal ataupun dijaga oleh jin yang tertentu. Dan benda ni bukan benda yang orang kata tipu, bukan benda yang pelik. Sebab amalan orang Melayu zaman dulu memang menggunakan ataupun memang mengamalkan benda ni. Sebab setiap sultan, setiap negeri dia ada jin. Dan memang sebab itulah gunanya pawang, fungsi pawang. Pawang dalam masyarakat Melayu ialah orang yang boleh menyeru makhluk halus untuk berfungsi dan bertugas. Okay, untuk melaksanakan kerja-kerja tertentu. Dan setiap negeri di Senanjung Malaysia ini ada jin penjaganya sendiri. Okay. Tapi tak perlu dah takut. Tak payah kita nak takut sangat. Sebab apa? kita berdoa, kita doa, kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Sebab kita tak boleh jaga diri kita daripada gangguan syaitan tanpa izin Allah. Faham tak maksud saya? Ada orang dia terlalu confident sangat. Aku tak takut lah dengan jin. Okey, tak apa kan. Cak lagi dia kena. Kena apa? Dia akan kena gangguan. Gangguan sama ada syaitan akan mencampakkan dalam diri dia perasaan ujub, takabur. Ini bahaya. Sebab kita ni tak boleh protect diri kita kecuali dengan kudrat dan kuasa Allah Azza wa Jal. Tentu senantiasa baca doa. Kita ni senantiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Okay? Baik. Satu lagi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Al-As. Dia kata apa? Kata Uthman, aku mengalami sakit yang hampir membunuh aku, yang hampir membinasakan aku. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sapukan. Ha? Maksudnya kita pegang tempat yang sakit. Kalau kita sakit kepala, kita sapu. Ataupun kita pegang pada tempat yang sakit dengan tangan kanan kita. Dan sebanyak 7 kali kita bacakan apa? Sebenarnya ada lagi riwayat disebut bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid. Dalam riwayat lain ada tambahan wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir 7 kali. Ini adalah doa ataupun ruqyah yang kita baca pada diri kita kalau kita rasa sakit. Okay. Bayangkan Uthman bin Abi Al-As kata apa, sakit yang hampir membunuh aku. Tapi bila dia baca ruqyah ini, doa yang Nabi ajar ini, sembuh. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat tuan-tuan. Inilah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada sampai sekarang bukan setakat Quran tapi ruqyah. Tapi ruqyah. Yeah. Siapa yang biasa pernah amalkan ruqyah membantu orang yang sakit ataupun yang kena kerasukan dan sebagainya, dia akan menyaksikan mukjizat Allah Ta'ala ni, mukjizat Nabi SAW ni. Hebat, Masya Allah. Daripada Abu Hurairah yang hadis kita bacakan tadi tentang ayat kursi, sebelum tidur baca ayat kursi, itulah ruqyah. Yeah. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebelum kita tutup majlis, sekali lagi saya tanya, ada tak soalan? Kalau ada, tak ada soalan. Subhanallah. Subhanallah. Ya, ada satu. Dah boleh? Orang bunian. Okay, satu minit. Orang bunian ni dalam mitos Melayu, mereka bukan tergolong daripada manusia dan bukan juga jin, bukan juga hantu. Okay, hantu ni kategori yang lain. Orang bunian ni kategori dia tersendiri. Orang bunian ini, kalau kita saya cakap, kalau kita faham dari segi Islam, dalam dunia kita ni, dalam alam kita, ada alam tertentu sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang ini alam manusia kita, alam jin, alam malaikat. Inilah tiga alam makhluk Allah Ta'ala yang ada, kita kata apa, yang mukallafun. Malaikat dia tak mukallaf sebab dia diciptakan tanpa nafsu. Dua ni, malaikat dan jin, manusia dan jin, kita mukallaf. Okay, dua-dua mukallaf. Jadi kalaulah makhluk yang dikatakan bunian itu, okay, dia apa nama, dia sifat dia macam manusia, beranak pinak ataupun dia berkahwin dan sebagainya, dia hidup dalam hutan, dia bekerja dan sebagainya, boleh berkomunikasi, boleh bercakap, maka mereka sebenarnya ialah jin. Tak lain dan tak bukan, bunian ialah dan jin. Jadi isu sekitar bunian ni ialah biasanya isu kahwin lah. Isu kahwin, ramai orang lelaki dia nak kahwin dengan bunian sebab nak kahwin, nak pasang 2, pasang 3 dengan manusia susah sangat kan. Tak apalah, aku tak boleh ni, tak boleh poligami dengan manusia, poligami dengan jin. Jadi dia madukan isteri dia dengan bunian. Jadi apa yang berlaku ni mungkin perlukan daurah yang lain lah, mamu, sebab cerita tentang hukum boleh ataupun tidak jin dan manusia berkahwin, saya cuma sebutkan secara ringkas. Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala, dia kata apa, dia tak jumpa mana-mana dalil dalam Quran ataupun hadis, dia tak jumpa mana-mana dalil kata tak boleh. Canan Mir. Berat tu. Tak ada dalil kata tak boleh. Oh, macam tu boleh lah ustaz. Bolehlah jin kahwin dengan manusia? Tak, ada sambungan. Tapi Imam Malik kata, tapi aku tak suka. Maksudnya makruh. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menghukum makruh. Tak sampai tahap haram. Tak sampai haram pun. Makruh. Sebab itu sifat ulama ni, bila benda tu tak ada dalam Quran dan hadis kata haram, mereka sangat berhati-hati. Sebab kita tidak mengharamkan benda yang Allah tidak haramkan. Faham maksud saya? Dia sangat berhati-hati. Paling tinggi pun mereka berani kata ialah makruh, tak suka. Kenapa? Sebab dia kata, kalau kita kata harus, yakni boleh manusia kahwin dengan jin, aku takut, dia kata. Aku takut satu hari nanti ada seorang perempuan, dia mengandung. Lepas tu kita tanya dia, siapa bapa budak ni? Oh, suami saya jin. Suami saya jin. Ha, kalau gitu settle masalah kes buang bayi, tuan-tuan. Settle masalah kes buang bayi macam tu. Maksudnya kita boleh ditipu dengan mudah oleh manusia yang cuba mengambil kesempatan. Jadi Imam Malik kata, so kita tutup pintu ataupun sadd zariah. Maksudnya kita tutup pintu kepada kerosakan yang lebih besar. Begitu juga dengan orang lelaki. Ha? Sama juga. Jadi bahayalah. Jadi walaupun kita kata Quran dan hadis tidak sebut secara pasti haram ataupun halal, tetapi menggunakan kebijaksanaan istinbat hukum para ulama, mereka makruh, memakruhkan. Allahu'alam bisawab. Jadi kahwin dengan bunian sama jugalah, makruhlah, hukumnya makruh. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Segala yang benar daripada Allah Subhanahu taala, salah dan silap daripada kesilapan saya dan juga syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.